wa ta'ala. Baik. Ikhwani fillah, a'udzubillah. Telah lewat definisi dari wudu. Ya. Sudah kita terangkan apa makna wudu. Apa arti wudu? Hah? Pengertian wudu. Siapa yang jawab? Ya, biasa kita terjemahkan berlebih-lebihan. Ya, apa dikatakan berlebih-lebihan? Ya, harus kita punya patokan. Ya, itu dianggap wudu. Apa yang dimaksud dengan wudu? Sudah lewat babnya. Sudah berulang-ulang dibahas tentang wudu. Apa makna wudu? Ahsanta. Yaitu melampaui batas yang disyariatkan. Az-ziyadatu 'alal haddil masyru', kata Syekh Shalal Fauzan. Wudu itu adalah az-ziyadatu 'alal haddil masyru', menambah dari batasan yang disyariatkan. Sesuatu disyariatkan, ketika dia tambah melebihi yang disyariatkan, maka tambahan itu dikatakan wudu. Dipahami? Baik. Maka di sini pada bab ini diterangkan bahwa wudu terhadap umuran orang soleh, artinya melebihi batas yang disyariatkan dalam agama terhadap umuran orang soleh, maka perbuatan ini suatu saat akan menjadikan kuburan itu dijadikan berhala disembah selain Allah. Ya. Jadi perbuatan wudu terhadap kuburan orang soleh melampaui batas terhadap kuburan orang soleh, amalan ini suatu saat menjadikan kuburan itu disembah. Dipahami ini? Ini babnya. Baik. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, yang disyariatkan terhadap kuburan orang soleh, ya, dan sama dengan kuburan yang lain, tidak ada bedanya. Tidak, dalam Islam tidak ada perbedaan kuburan orang soleh dengan kuburan yang lain. Tidak ada perbedaan. Ya. Tapi yang disyariatkan sama. Sama saja. Apa yang disyariatkan? Kata Syekh Shalal Fauzan, yang disyariatkan adalah, kata beliau, ihtiramuha, menghormati kuburan itu. Kuburan itu dihormati. Apakah kuburan orang saleh atau bukan orang saleh, selama dia beriman, dihormati kuburannya. Ya, wa adam ihanatiha, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dihinakan kuburan itu. Dijaga kuburan itu dari sesuatu yang mengganggu. Dijaga. Ada misalnya orang yang menjadikan kuburan itu perumahan, tidak boleh. Dijaga, itu kuburan. Walaupun sudah meninggal harus dihormati. Ada orang yang masuk ke area pekuburan pakai sendal, dilarang, tidak boleh pakai sendal. Ada orang masuk ke kuburan menginjak-injak kuburan, dilarang, tidak boleh menginjak kuburan. Walaupun kuburan bukan orang soleh, yang namanya kuburan dijaga, dihormati. Ada orang masuk ke kuburan duduk di atas kuburan, dilarang, tidak boleh. Itu bentuk penghormatan kita kepada kuburan, ya, dalam lingkar syariat. Lingkar disyariatkan. Iya. Masuk ke area perkuburan, mendoakan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka. Nah, itu yang disyariatkan. Nah, melewati dari itu sudah wudu. Ketika seseorang sudah melampaui dari yang disyariatkan, maka itulah wudu. Dipahami? Maka kata beliau, maka ketika seseorang sengaja mendatangi kuburan untuk meminta berkah, itu wudu. Sebab tidak ada syariatnya begitu. Datang ke kuburan, sengaja datang ke kuburan, berdoa di situ, bukan mendoakan penghuni kuburan, mendoakan dirinya, tapi sengaja pergi ke kuburan dengan alasan kalau di situ berdoa makbul. Itu gulu. Ya, sengaja sholat di dekat kuburan. Padahal ada masjid, dia memilih sholat di situ. Kenapa? Dia meyakini di situ sholat diterima, di situ sholat lebih baik. Nah, itu gulu. Sebab ini semua melewati batasan yang disyariatkan. Yang disyariatkan terhadap kuburan adalah apa tadi? Nah, itu tadi, menghormatinya dalam bentuk tidak menginjak, ya, kemudian tidak melarang orang untuk mengganggu kuburan, ya, mendoakan, memintakan ampunan, mengambil pelajaran, mengingat kematian, itu yang disyariatkan. Melewati dari itu sudah dulu. Di antara yang disebutkan oleh beliau, ya, sengaja datang ke kuburan berdoa di situ, sengaja datang ke kuburan membaca Al-Quran di situ, sengaja datang ke kuburan, apalagi sholat di situ, berkurban di situ, menyembeli di situ, ini semua adalah amalan-amalan dulu terhadap kuburan orang saleh. Nah, perbuatan ini kata beliau, gulu semacam ini, walaupun bukan syirik, paham ini? Walaupun bukan syirik, ketika seseorang sengaja datang ke kuburan wali untuk membaca Al-Quran di situ, bukan untuk walinya dibacakan, untuk dia, pahala untuk dia, tapi dia meyakini kalau di sini afdol, ada berkahnya. Nah, ini bukan syirik tentunya, ya, tapi itu bid'ah. Tetapi amalan ini kata Syekh, amalan guru ini, itu suatu saat akan mengantar dia menjadikan kuburan itu berhala nanti. Amalan-amalan seperti ini suatu saat menjadikan kuburan itu akan suatu saat kuburan itu akan dijadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini? Baik, ini bab beliau yang beliau sebutkan di sini. Baik, ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah. Beliau kemudian menyebutkan beberapa dalil berkaitan dengan bab ini. Ya, jadi bab kita bahwa gulu terhadap orang saleh itu bisa menantang kita menjadikan kuburan itu sebagai berhala nanti. Mungkin hari ini belum, besok belum, tapi suatu saat ketika berlalu masa, kuburan itu akan diputuskan nanti. Ya, beliau sebutkan beberapa dari ini. Pertama kata beliau, rawa malikun fil muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang pertama adalah hadis kata beliau Imam Malik meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Muwatta. Imam Malik meriwayatkan sebuah hadis di dalam kitabnya yang berjudul Al-Muwatta. Baik. Imam Malik rahimahullah ta'ala adalah salah seorang ulama besar. Ya, namanya Malik ibnu Anas. Malik ibnu Anas ibnu Malik bin Abi Amir al-Usbuhi. Ya, jadi Imam Malik ini bukan anaknya Anas, ya, bukan. Ada orang salah paham, dikira Imam Malik itu anaknya Anas bin Malik sahabat. Bukan. Ya. Jadi Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir. Ya. Baik, beliau Imam Malik rahimahullahu taala itu dilahirkan di Madinah, lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Lahirnya pada tahun 93 Hijriah. Berarti berapa lama Nabi wafat? Baru lahir beliau. Nabi wafat tanggal berapa? Tanggal 11 Hijriah. Beliau lahir pada tanggal 93 Hijriah. 82 tahun setelah wafatnya Rasul. Berarti masih dekat dengan masanya Nabi. Masih dekat dengan masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Malik meninggal pada tahun 179 Hijriah. Berapa usianya? 93 lahir, wafat 179 Hijriah. Ya, dihitung sendiri. Ya, ikhwan fi din azzaqullah, Imam Malik salah satu imam madhab yang empat yang terkenal ya. Ada empat madhab yang terkenal. Madhab siapa? Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, Imam Malik ini termasuk salah satu imam madhab. Paham ya? Imam Malik rahimahullah ta'ala. Baik. Dan seluruh imam madhab, empat imam madhab ini yang terkenal, seluruhnya kunyahnya Abu Abdillah. Seluruh kunyahnya adalah Abu Abdillah, kecuali satu yang bukan Abu Abdillah kunyahnya. Siapa itu? Semuanya Abu Abdillah kunyahnya, kecuali satu yang bukan Abu Abdillah. Abu Hanifah bukan Abu Abdillah. Abu Hanifah itu kunyah beliau, bukan namanya. Namanya Abu Hanifah adalah Nu'man bin Thabit. Abu Hanifah namanya Nu'man ibn Thabit rahimahullah ta'ala. Ya, jadi semuanya kunyahnya Abu Abdillah. Imam Malik kunyahnya Abu Abdillah, namanya Malik bin Anas. Imam Syafi'i namanya kunyahnya Abu Abdillah, namanya siapa? Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Ya, Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdillah, siapa namanya? Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Paham ya? Baik. Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala, ikhwani fi din a'azzakumullah, adalah seorang imam yang sangat luar biasa keutamaannya, keilmuannya, dan yang lainnya. Baik. Dan Imam Malik terkenal kesungguhannya dalam menuntut ilmu agama, sehingga beliau menjadi ulama besar. Ya, Imam Malik sangat terkenal dengan kesungguhannya dalam menuntut ilmu agama. Sampai Al-Imam Ibn Qasim rahimahullahu ta'ala menceritakan bahwa Imam Malik itu baik, kata beliau, ketika beliau menuntut ilmu, sampai-sampai mengantar beliau yang melepas apa atap rumahnya, sampai dilepas untuk menuntut ilmu. Ya, saking lamanya menuntut ilmu, habis semuanya, tersisa atap rumah. Atap rumah dilepas, kayu-kayunya dijual. Imam Malik rahimahullah ta'ala untuk menuntut ilmu agama, seperti itu para ulama. Jadi pengorbanan menuntut ilmu agama itu butuh pengorbanan. Pengorbanan dengan harta kita. Baik, makanya jangan selalu gratis ya. Menuntut ilmu itu bukan gratis terus. Ya, dibiayai semua kitabnya, ininya dan seterusnya. Ya, justru disitulah kita akan mendapatkan, merasakan indahnya menuntut ilmu ketika kita berkorban dengan harta kita. Sebagaimana para ulama, mereka menuntut ilmu tidak ada yang gratis. Semuanya mengorbankan hartanya. Ya, sampai antum mungkin sering dengarkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ketika berangkat ke Yaman, tidak ada biaya, maka beliau menggadaikan sendalnya. Sendalnya digadaikan ke tukang roti. Imam Syafi'i pun demikian. Anak yatim, tapi luar biasa dalam belajar ilmu agama. Baik, ikhwani fi din azzaqullah, Imam Malik ini rahimahullah ta'ala itu terkenal sangat mengagungkan hadis Nabi. Luar biasa Imam Malik dalam mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara bentuk pengagungan beliau ketika dibacakan hadis-hadis Nabi, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, Imam Malik rahimahullahu ta'ala bercerita, ya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya Asami'ta al-Amr ibn Dinar? Wahai Imam Malik, apakah kamu mendengarkan hadis dari Amr ibn Dinar? Maka Imam Malik mengatakan, faqala ra'aituhu yuhaddith. Iya, aku melihat Amr ibn Dinar itu menyampaikan hadis. Dan ketika Amr ibn Dinar menyampaikan hadis, wannasu qiyamun yaktubun, seluruh manusia berdiri mencatat. Ketika Amr ibn Dinar menyampaikan hadis, maka manusia seluruhnya berdiri mencatat hadis itu. Subhanallah, luar biasa. Ya, para ulama as-salaf, kesungguhan mereka dalam belajar ilmu agama, dalam mendapatkan ilmu-ilmu hadis. Kata Imam Malik, seluruh manusia berdiri mencatat. Fakarihtu an aktuba haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana qari. Adapun saya, kata Imam Malik, saya tidak suka, tidak senang saya. Saya tidak senang mencatat hadis Nabi dalam keadaan berdiri. Tidak suka saya. Maka Imam Malik dulu. Kenapa? Itu lebih menunjukkan adab, kan begitu? Ya. Ketika manusia semuanya berdiri mencatat hadis Nabi, maka aku duduk. Aku tidak senang berdiri. Kenapa? Karena berdiri itu menunjukkan kurang adab, sedangkan duduk itu menunjukkan lebih beradab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Imam Malik dalam mengambilkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abdullah ibn Mubarak juga bercerita bahwa Imam Malik pernah menyampaikan hadis kepada kami. Imam Malik, kata Abdullah bin Mubarak, ternyata ketika Imam Malik menyampaikan hadis kepada kami, beliau digigit, apa, disengat kalajengking. Disengat kalajengking beliau. Sampai kata Abdullah bin Mubarak, yataghayyaru lawnuhu wa yasfarru. Ya, sampai kulitnya berubah warna menjadi kekuningan. Tapi Imam Malik tidak menghentikan hadis yang disampaikan. Tetap menyampaikan hadis dalam keadaan kulit sudah berubah menjadi kulit. Ya, kata Abdullah bin Mubarak, tatkala Imam Malik selesai menyampaikan hadis, wa tafarraqan nas, dan seluruh manusia sudah bubar, aku datangi Imam Malik. Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku datangi Imam Malik dan aku berkata kepada beliau, laqad ra'aitu al-yawma minka 'ajaba, sungguh hari ini aku melihat sesuatu yang menakjubkan darimu. Kata Imam Malik rahimahullah, inna ma sabartu ijlalan li hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik rahimahullah, sesungguhnya aku bersabar tadi, bersabar menahan ya sakitnya disengat itu. Kenapa? Dalam rangka memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Ya. Kalau kita kan lain ya. Kalau kita sementara dibacakan hadis Nabi di lisan kita, mondar mandir ke sana kemari. Kan begitu. Berbeda sekali kita dengan para ulama salaf. Dalam keadaan kita selalu mengatakan saya salafi. Ya. Salaf itu bukan hanya mengikuti akidahnya as-salaf, bukan hanya mengikuti ya praktek ibadahnya as-salaf, cara berwudunya, tapi salaf itu mengikuti semua aspek kehidupan as-salaf, termasuk bagaimana as-salaf dalam mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika dibacakan kepada kita hadis Nabi, maka harusnya kita mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana para ulama menghormati dan mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pujian ulama kepada beliau sangat banyak sekali. Ya, luar biasa pujian-pujian ulama kepada Imam Malik rahimahullahu taala, Abdurrahman bin Mahdi, seorang ahli hadis yang masyhur yang terkenal ulama besar. Beliau berkata, imamnya ahlul hadis itu ada tiga. Imamnya ahlul hadis yang patut untuk dicontoh, yang patut untuk diteladani ada tiga. Kata beliau, yang pertama Sufyan Ats-Tsauri bin Kufah. Seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri yang ada di Kufah. Wa Malik, yang kedua Imam Malik yang ada di Hijaz di Madinah. Yang ketiga Wal Auza'i di Syam. Ya, Imam Al-Auza'i di negeri Syam, Palestina. Yang keempat, empat yang kata beliau, Wa Hammad ibn Zaid yang ada di Basrah. Ini imamnya Ahlul Hadis yang layak untuk kita teladani. Yang pertama tadi Sufyan Ats-Tsauri, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Al-Imam Al-Auza'i, yang keempat Hammad ibn Zaid. Ini memang ulama terkenal. Ya, banyak disebutkan Imam Bukhari dalam buku-buku hadisnya. Ya. Baik. Imam Syafi'i rahimahullahu taala sangat memuji beliau. Imam Syafi'i, sebab Imam Syafi'i itu satu masa dengan Imam Malik rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu berkata, "Idza ja'aka al-athar 'an Malik fashudd bih." Kata Imam Syafi'i, "Kalau datang azab, ya, kalau datang kepadamu azab dari Imam Malik," maksudnya apa? Kalau datang kepadamu sebuah hadis yang mana hadis itu datang dari Imam Malik, riwayatnya, sumbernya dari Imam Malik, paham ini? Datang kepadamu, misalnya ada orang datang kepadamu bahwa Imam Malik menyampaikan kepada kami hadis seperti ini, apa kata Imam Syafi'i? Maka segera kamu mempersiapkan bekal berangkat ke sana. Setelah sudah bersungguh-sungguh, siapkan bekal berangkat untuk pergi menemui Imam Malik untuk mengambil hadis ini langsung. Ini kata beliau. Kata beliau, wa idza dzukira al-ulama, jika disebutkan ulama, jika para ulama disebutkan, famalikun najm, maka Imam Malik bintangnya. Imam Malik bintangnya ulama, bukan bintang film. Imam Malik bintangnya ulama. Ini pengakuan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kata beliau, walam yablugh ahadun bil ilmi mablagh Malik. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai derajat ilmunya Imam Malik. Tidak ada. Kata beliau, lihibdihi, karena kuatnya hafalannya. Hebatnya, banyaknya hafalannya. Imam Malik adalah seorang imam yang banyak hafalannya. Wa itqanihi, dan mutqinnya hafalannya. Bukan sekedar banyak hafalan, tapi mutqin. Apa itu mutqin? Kuat. Mutqin hafalannya. Wa siyanatihi, dan Imam Malik adalah seorang imam yang senantiasa menjaga hafalan itu. Dijaga betul hafalannya. وَمَنْ أَرَادَ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ فَعَلَيْهِ بِمَالِكَ. Siapa yang ingin hadis yang sahih, maka hendaknya datang kepada Imam Malik. Datang kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini pengakuan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi kalau kita baca pujian-pujian ulama, seluruhnya itu mengakui keilmuannya. Ya, mengakui keilmuan beliau. Imam Ahmad rahimahullahu taala itu sampai mengatakan Imam Malik, ya, Imam Malik sayyidun min sadati ahli ilmi. Kata Imam Ahmad rahimahullah, Imam Malik itu salah satu penghulu dari penghulu-penghulu ulama. Penghulunya ulama. Pimpinannya ulama. Wa huwa imamun fil hadis, dan dia adalah imam dalam masalah hadis dan fikih. Waman misluda, waman mislubani, adakah orang yang sama seperti Imam Malik? Tidak ada. Lalu ini pertanyaan menunjukkan tidak perlu jawaban. Artinya tidak ada yang semisal dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Semua ulama mengakui keilmuannya. Dibahami? Semua ulama mengakui keilmuannya. Akan tetapi ikhwah sekalian, walaupun Imam Malik ilmunya hebat, tapi tetap manusia biasa. Ini harus kita paham, ya. Lihat bagaimana pujian ulama. Sampai Imam Ahmad mengatakan tidak ada yang semisal dengan Imam Malik. Tidak ada. Dia sudah pimpinannya ulama. Pimpinan ulama. Bukan lagi kibar. Pimpinan sudah. bukan lagi ulama kibar ya, pimpinan ulama, kata Imam Ahmad. Ya, Imam Syafi'i tadi luar biasa. Kalau mau hadis Imam Malik sudah. Tapi bersamaan dengan itu, apa kata Imam Malik? Innama ana basyar, saya hanya manusia biasa. Imam Malik mengatakan sendiri, saya hanya manusia biasa. Ukhti'u wa usih, aku bisa benar, aku bisa salah. Imam Malik ini, aku bisa benar, aku bisa salah. Tidak ada ulama yang tidak pernah salah. Pasti ada salahnya ulama. Imam Malik saja mengatakan demikian. Maka kata Imam Malik, kalau kamu mendapati aku mengucapkan sebuah ucapan dan sesuai dengan hadis, ambil ucapan itu. Tapi kalau tidak, buang ucapan saya. Itu Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi jangan kita terlalu berlebihan terhadap ulama kita, ya, sampai memposisikan mereka sebagai ulama yang tidak ada salahnya. Na'udzubillah, tidak ada ulama yang tidak salah. Bagaimanapun kibarnya ulama, tetap dia manusia biasa sebagaimana kata Imam Malik, innama ana basyar, saya hanya manusia biasa. Ukhti'u wa usih, bisa benar, bisa salah. Dan banyak kekeliruan Imam Malik, banyak. Di antara Imam Malik sampai mengatakan puasa Syawal itu bid'ah. Bayangkan seorang ulama sampai mengatakan puasa Syawal itu bid'ah. Iya. Baik, jadi itu pelajaran bagi kita ikhlas kalian, agar kita jangan terlalu berlebihan, terlalu guru terhadap ulama. Beliau meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta. Al-Muwatta, salah satu kitab Imam Malik ya. Kitab Al-Muwatta judulnya, berisi tentang hadis dan fikih. Berisi tentang hadis dan fikih. Dan kitab Al-Muwatta ini adalah kitab yang sangat dipuji oleh para ulama, sampai Imam Syafi'i mengatakan, ya, aku tidak pernah mendapati ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Quran daripada kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i mengatakan, aku belum pernah mendapatkan setelah kitab Allah, kitab yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan kitab Al-Muwatta. Sampai Imam Syafi'i sebelum balik sudah menghafal hadis, sudah menghafal kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i menghafal itu, kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya, sehingga ketika beliau bercerita kepada kita, wajar, sebab dia sudah hafal itu. Dia sudah hafal dari awal sampai Z kitab Al-Muwatta sebelum balik. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ikhwani fillah azzaqullah, kitab Al-Muwatta ini, di zaman Imam Malik banyak kitab Al-Muwatta, banyak. Banyak kitab Al-Muwatta yang ditulis oleh ulama. Banyak sekali. Ya, tapi Imam Malik melihat kitab Al-Muwatta yang ditulis ini ada kekurangan, ada ini dan seterusnya. Maka Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta juga. Diberi judul juga Al-Muwatta. Al-Muwatta itu artinya memudahkan. Jadi dikumpulkan hadis-hadis, dibuat bab, disusun dengan rapi supaya mudah dipelajari. Maka diberi judul Al-Muwatta untuk memudahkan. Kitab untuk memudahkan pembaca. Nah, pada zaman itu ikhwah sekalian, banyak kitab Al-Muwatta juga ditulis oleh ulama. Bahkan ada kitab Al-Muwatta, banyak kitab Al-Muwatta yang ditulis lebih besar. Lebih besar ukurannya daripada kitab Al-Muwatta itu. Sehingga orang-orang berkata kepada Imam Malik, ketika dilihat kitab dari Imam Malik, Imam Malik, apa bandingannya kitab antum ini dengan kitab ulama yang lain? Kecil sekali kitab antum. Diremehkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah. Apa kata Imam Malik? Imam Malik berkata, ma kana lillahi dama wattasala. Itu jawaban Imam Malik. Ma kana lillahi dama wattasala. Apa yang dilakukan karena Allah, itulah yang akan langgeng dan bersambung. Itu yang akan bertahan. Sesuatu yang dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kata Imam Malik, dama itulah yang terus-menerus kontinu, dan dia akan bersambung terus, tidak akan terputus. Ternyata subhanallah ikhwas kalian, ya, sampai saat ini kitab-kitab Al-Muwatta yang lain tidak ada. Tidak tahu kemana. Yang ada yang tersisa adalah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Kitab Al-Muwatta yang lain entah kemana semua. Tidak ada yang mendapatkannya. Tidak ada ulama yang mendapatkan kitab-kitab mereka. Yang ada sampai sekarang adalah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Subhanallah. Dan kitab Al-Muwatta ini banyak disyarah oleh ulama. Banyak sekali disyarah oleh ulama. Dan di antara ulama yang mensyarah, banyak sekali ulama yang mensyarah, ada Imam Az-Zarqani, Al-Imam As-Suyuti, dan syarah yang paling terbaik adalah syarah Al-Imam Ibnu Abdul Barr yang berjudul At-Tabhid. Tidak tahu berapa jilid itu, 20 jilid ke atas. Judul kitabnya At-Tabhid. Itu syarah yang paling terbaik kata Syekh Shalih Al-Fauzan Habibullah. Ada syarah juga Abdul Walid Al-Baji judulnya Al-Muntaqa. Juga ada syarahnya Al-Imam Az-Zarqani, juga ada syarahnya Imam As-Suyuti. Tapi yang terbaik dari seluruh syarah yang ada adalah syarah Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala yang berjudul At-Tabhid. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis itu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sudah azan. Azan. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, Allahumma itu dari asal kata ya Allah, ya, ya Allah. Kemudian itu ada perubahan dalam bahasa Nusantara. Allahumma ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku, kata Nabi, sebagai watan yu'bad, sebagai berhala yang akan disembah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan di sini berdoa. Apa doanya? Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang nanti akan disembah oleh manusia, yang diibadahi oleh manusia. Baik. Dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diterangkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah, Menteri Agama Saudi Arabia. Beliau berkata, di sini terdapat dalil bahwasanya annal qabra yumkinu an yakuna watanan yu'bad. Kata beliau, dari doa Rasulullah di sini merupakan dalil bahwasanya kuburan itu mungkin untuk dijadikan berhala yang disembah, mungkin. Bisa. Sebab ada sebagian orang yang berkata, berhala itu di zaman dulu saja, sekarang tidak ada berhala kuburan itu. Maka beliau bantah, beliau terangkan bahwa dari doanya Nabi tadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mungkin kuburan itu dijadikan berhala yang disembah, bisa. Sebab Nabi berdoa. Ya. Tidak mungkin Nabi berdoa kalau itu tidak mungkin. Nabi berdoa sebab sudah terjadi, sudah menimpa umat-umat sebelumnya. Maka Nabi berdoa kepada Allah agar jangan sampai kuburannya, jangan seperti nasibnya kuburan Nabi-Nabi terdahulu. Sebab Nabi-Nabi terdahulu telah diperlakukan kuburannya seperti berhala oleh umat-umat terdahulu Yahudi dan Nasara. Maka Nabi di sini berdoa, ya Allah, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah selain Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, sarananya, sebabnya kuburan itu bisa dijadikan berhala. Nabi sebutkan pada hadis ini, kapan kuburan itu bisa menjadi berhala, bisa disembah. Nabi sebutkan sarananya pada lanjutan hadis. Kata Nabi, ishtadda ghadabullah, amat besar kemurkaan Allah, sungguh amat besar kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap suatu kaum, yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Maka ini ikhwan fillah, kalimat Nabi di sini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Syekh, kata beliau, ini merupakan sarananya. Sarana kuburan itu bisa menjadi berhala ketika apa? Ketika kuburan itu dijadikan tempat ibadah. Itu sarananya. Itu wasilahnya. Iya. Tapi makanya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan pada bab bahwa ketika seseorang gulu terhadap orang saleh, kuburannya orang saleh, maka itu bisa menjadikan kuburan itu menjadi berhala. Sebagaimana hadis Nabi di sini. Nabi katakan apa? Ya Allah, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Orang menyembah nanti kuburanku, jangan ya Allah, jangan sampai kuburanku disembah. Ya, jangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sarana, sarananya bagaimana? Kenapa bisa kuburan itu disembah? Sarananya adalah ketika manusia menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah, bukan beribadah kepada kuburan, menjadikan sebagai tempat ibadah. Faham ini? Ya, ketika seseorang menjadikan kuburan orang soleh tempat ibadah di situ dia membaca Al-Quran untuk Allah ya, di situ dia berdoa untuk Allah, ya Allah berikan saya ini, berikan saya ini. Tapi sengaja dia di kuburan orang soleh, sengaja ke situ. Ketika dia sholat di situ dia sholat. Ketika dia berdoa di situ dia berdoa. Jadi belum tidak disembah kuburan yang tidak disembah, dia tidak sembah itu yang ada dalam kuburan, tidak, dia tidak minta ke situ, tapi dia hanya sengaja datang ke kuburannya karena meyakini kalau kita beribadah di situ ada berkahnya, sebab kuburan orang soleh. Ini belum diibadahi namanya, hanya sebagai sarana, baru sarananya, baru mukadimahnya, suatu saat akan meloncat kemana? Dia akan ibadahi penghuninya itu suatu saat. Sebenarnya seperti itu. Yang tadinya hanya begini, begini, begini, lama-lama berubah, berubah. Kan begitu ya, selama ini yang kita lihat. Lihat. Tapi ikhwani fillah azzakumullah. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, ya kapan kuburan itu bisa menjadi berhala? Ketika kuburan itu dijadikan tempat-tempat ibadah, itu bisa berubah menjadi berhala nanti kuburan itu. Nah, awalnya manusia hanya datang meyakini sebagai wali, meyakini sebagai orang soleh. Kalau kita datang ke situ bagus, lebih cepat diterima doa. Ya, dia berdoa kepada Allah. Tapi dia meyakini kalau di dekatnya kuburan wali itu cepat doanya dikabulkan. Iya, tapi lama kelamaan dibisiki oleh syaitan. Kan begitu. Makanya dalam agama ikhwas kali, dalam agama kita semua amalan-amalan yang bisa mengantar kepada kesyirikan itu dilarang. Dilarang. Enggak boleh. Walaupun bukan syirik. Tapi ketika amalan itu bisa suatu saat mengantar orang kepada kesyirikan, itu sudah dilarang. Enggak boleh dilakukan. Termasuk amalan yang bisa mengantar kepada kesyirikan, menjadikan kuburan orang soleh tempat ibadah, tempat dia meminta, tempat dia sholat, bukan meminta kepada penghuninya ya, bukan. Kalau dia meminta kepada penghuninya itu jelas syirik akbar. Ini hanya sengaja mendatangi kuburan dengan alasan ada berkahnya. Nah, ini bukan syirik, tapi itu sarana menuju kesyirikan. Ini dilarang, tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan Nabi mengatakan apa tadi? Orang yang melakukan perbuatan itu menjadikan kuburan tempat ibadah, apa kata Nabi? Ishtadda ghadabullah, amat besar kemurkaan Allah kepada mereka. Besar sekali kemurkaan Allah itu. Allah katakan itu. Sudah lewat ya. Apa ancamannya? Orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, apa ancamannya dalam hadis? Hah? Hah? Hah? Sudah lewat ini babnya. Apa kerusakannya? Apa kerusakannya menjadikan kuburan orang soleh atau kuburan siapapun tempat ibadah, tempat dia beraktivitas, tempat melakukan ritual-ritual, walaupun untuk Allah, bukan untuk penghuni kuburan. Apa kerusakannya? Hah? Sudah lewat kita terangkan. Hah? Apa? Siapa itu yang menjawab? Di balik tembok. Muncul, muncul. Hah? Ahsanta. Nabi katakan ulaika syirarul khalqi indallah. mereka itu adalah makhluk yang terjelek di sisi Allah. Padahal dia tidak syirik. Dia hanya melakukan sarana kesyirikan. Allah katakan apa? Mereka itu adalah makhluk terjelek di sisi Allah. Ketika dia menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah, sengaja datang jauh-jauh dari Sulawesi ke Surabaya untuk baca Al-Quran di situ. Kenapa? Karena di situ wali, manjur bacaannya di situ. Ini apa kata Nabi? Ini ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka ini makhluk yang terjelek di sisi Allah. Satu. Yang kedua. Apa yang kedua? Masya Allah. Yang kedua, dilaknat oleh Allah. Yang kedua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena mereka telah menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Dilaknat oleh Allah. Ya kan? Sudah lewat ikhwah sekalian, hadis-hadis Nabi. Dan ini merupakan kebiasaan Yahudi dan Nasara. Itu kebiasaan mereka, bukan muslim, bukan kebiasaan Islam. Dari sana munculnya itu kebiasaan seperti itu yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Dan orang yang paling mempopulerkan amalan ini orang Syiah. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, yang pertama kali memunculkan ibadah-ibadah di kuburan itu orang-orang Syiah. Kenapa orang Syiah? Karena Syiah itu keturunan dari Yahudi. Keturunan dari Yahudi yang kemudian kaum muslimin ikut-ikutan. Ada siaran religi. Ternyata dimaksud khusus mendatangi kuburan orang soleh, meminta di situ. Kalau dia meminta kepada penghuninya, syirik besar. Kalau dia meminta kepada Allah, tapi sengaja datang ke kuburan, itu sarana kesyirikan yang dilaknat oleh Allah. Yang dikatakan syirarul khalqi indallah, yang dikatakan istadda ghadabullah, amat besar kemurkaan Allah kepada mereka. Padahal belum syirik. Sudah seperti ini negerinya. Bahaya. Amalan bukan amalan biasa. Sampai apa? Nabi, berapa hari sebelum Nabi wafat? Nabi peringati. 5 hari sebelum Nabi wafat. Nabi sudah peringatkan ini. Jangan kalian menjadikan kuburan Nabi tempat ibadah. Jangan. 5 hari sebelum Nabi wafat. Berikutnya, ketika Nabi sudah mau wafat, dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan napas sudah ngos-ngosan, Nabi peringati lagi. Kan begitu ya? Nabi peringati lagi. Sambil Nabi menutupi wajahnya dengan sapu tangan, Nabi katakan la'anallahu al-yahuda wa al-nasara. Nabi ingatkan lagi, ala, jangan sampai kalian menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Nah, di sini Nabi berdoa lagi. Berdoa lagi Nabi kepada Allah, ya Allah, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Yang Nabi doa, yang Nabi minta kepada Allah langsung, ya jangan sampai kuburanku diibadahi, jangan sampai kuburanku diibadahi, kata Rasulullah SAW. Ya Allah, minta kepada Allah. Nah, doanya Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Kan begitu ya? Dan berdoa ya, ya Allah, jangan sampai kuburanku dijadikan berhala yang disembah. Orang datang ke situ, sujud di situ, baca Al-Quran di situ. Ini diterima doanya oleh Allah. Diterima atau tidak? Terima. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Innallaha istajaba lahu." Sesungguhnya Allah telah menerima doanya Rasulullah. Falam yulkar anna qabrahu ju'ida wa sana. Tidak pernah kita dapatkan, tidak pernah disebut dalam riwayat bahwa satu kuburannya Nabi dijadikan berhala. Tidak ada riwayat. Bal innahu humiya bi thalathati judran. Bahkan kuburannya Nabi dijaga, dilindungi dengan tiga apa? Tiga tembok. Bentuk penjagaan Allah kepada kuburan Nabi apa? Dijaga dengan tiga tembok sehingga orang tidak bisa datang ke situ, tidak bisa masuk. Dikelilingi dengan tiga tiga jutaan, tiga tembok kuburannya Nabi. Sehingga orang tidak bisa masuk ke situ bersiap. Di luar saja orang assalamualaikum. Itu masih banyak orang yang begitu. Kalau sekedar salam boleh. Ya, itu diamankan oleh Nabi, diamankan oleh para sahabat. Ya. Salam dari luar, assalamualaikum ya Rasulullah. Setelah itu pergi. Itu sahabat, tidak ada yang tinggal di situ. Tinggal, merenung, dan seterusnya. Tidak ada yang begitu. Ini bentuk penjagaan Allah kepada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam syair nurnya yang berkata, fa ajaba rabbal alamin du'aahu wa ahat wa ahatahu bi thalathati jibran. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima doanya, ya, doanya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala melindungi kuburan Nabi dengan tiga tembok. Sehingga orang tidak bisa masuk ke situ. Kalau ada orang mau masuk dipentung sama polisi. Kan begitu ya, Bapak? Tapi kalau di kuburan orang saleh di Indonesia ada top penjagaannya, masuk. Menyumbaki dulu baru masuk. Masya Allah. Jadi kalau kuburannya Nabi justru dijaga, jangan sampai orang masuk ke situ. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga tembok sehingga orang tidak bisa masuk, dan tembok itu tidak ada pintunya. Kan begitu ya? Tidak ada pintunya. Memang sengaja dibuat supaya orang tidak bisa masuk. Sudah tidak ada pintunya, ada askar polisi yang menjaga, ada macam-macam ditentu. Kalau sekarang, masya Allah, dibuatkan tembok tapi ada pintunya, pintu masuk, ada penjaganya, ada kuncinya, disimpan kotak amal di situ. Masya Allah. Lihat bagaimana, coba untuk lihat bagaimana. Bagaimana umat Nabi Muhammad yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi kita justru berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai kuburanku ini dikultuskan. Sampai Nabi berdoa, sampai Nabi apa? Nabi mengatakan bahwa kalau meninggal Nabi itu dikubur di tempat dia meninggal. Itu sebab penjagaan Nabi agar jangan sampai kuburannya dikultuskan nanti. Nabi meninggal di mana dikubur? Di dalam rumah. Di kamarnya Aisyah, dalam rumah, di dalam kamar. Kenapa tidak di luar? Kenapa tidak dikubur di luar? Di kuburannya bersama para sahabat. Sudah lewat keterangan Aisyah. Kenapa tidak dikubur di luar? Ikhwas sekalian. Apa kata Aisyah? Laula dalika la ubriza qabruhu. Seandainya bukan karena kekhawatiran Nabi dijadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah, maka kuburan Nabi akan dinampakkan di tengah-tengah manusia. Tapi karena khawatir jangan sampai nanti kuburannya dikuntuskan, disembunyikan di dalam, dikubur di rumahnya Aisyah. Ya. Setelah itu dijaga, dikelilingi dengan tembok supaya orang tidak macam-macam. Nah, orang sekarang lain, subhanallah. Justru kalau ada orang dianggap soleh, dihiasi kuburannya, diperlihatkan kepada manusia, bukan disembunyikan, justru diperlihatkan, bahkan ada iklannya, pengumuman, ada promosinya, ziarah apa, wisata tahu, harga sekian, naik bus sekian, fasilitas sekian, kuburannya fulan bin fulan. Tempatnya di sini, fasilitasnya, subhanallah. Bukan disembunyikan kuburan orang saleh, tapi dinampakkan, bahkan dipromosikan. Ini kan berbeda dengan jalannya as-salaf. Kalau ulama as-salaf, ketika ada kuburan orang saleh, semakin saleh dia, maka semakin disembunyikan itu kuburan. Itu ulama as-salaf. Itu amalannya as-salaf, sahabat. Kenapa mereka sangat menyembunyikan kuburan orang saleh? Sebab kekhawatiran. Rawan ini rawan, yang namanya kuburan itu rawan. Rawan sekali. Saya bacakan ya, di sini ada riwayat, kalau sekalian, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh dalam Fathul Majid. Beliau bercerita suatu kejadian. Bagaimana ulama salaf, para sahabat itu memperlakukan kuburan orang saleh. Dan bandingkan dengan orang-orang sekarang. Disebutkan oleh beliau, ya, menukil dari kitab Al-Maghazi karya Ibn Ishaq. Dari Abu'l-Aliya itu seorang tabi'in, ya, tabi'in. Qala, beliau berkata, Abu'l-Aliya berkata, tabi'in ini, ulama kibar tabi'in, berjumpa dengan banyak sahabat. Beliau berkata, lama fatahna tustur, tatkala kami menyerbu tustur. Ketika kami menyerbu tustur, tustur itu semacam kota yang ada di negeri Persia. Orang kafir diserang mereka yang dekat dengan Basra, Irak. Persia, ya, negeri Persia. Ketika kami menyerbu ke sana, wajadna fi baiti marin hurmuzan sarira. Kami mendapati, kami dapat di Baitul Mal, ya, semacam bangunan Baitul Mal, tempat menyimpan harta kaum muslimin, menyimpan harta mereka, ya. Di dalam Baitul Mal itu al-Hurmuzan ada sarir. Apa sarir? Tempat tidur. Ada tempat tidur di situ. Kasur dilengkapi dengan tempat tidur. Di atas tempat tidur itu ada rajulul mayyit. Ada seorang yang meninggal, sudah mati, sudah menjadi mayat, jenazah. Ada jenazah di atas tempat tidur itu. Inda ra'sihi mushaf. Di dekat kepalanya ada sebuah kitab. Ada kitab di dekat kepala mayat itu. Fa akhadna al-mushaf fa hamalnahu ila Umar. Maka kami pun mengambil kitab itu yang ada di atas kepala siapa? Kepala yang mayat tadi, dan kami bawa kepada Umar. Kami bawakan kepada Umar Ibn Khattab. Fada'alahu Ka'ban fanasakhahu bil Arabiyya. Maka Umar memanggil Ka'ab, sahabat Ka'ab. So Ka'ab itu wallahu a'lam, sebelumnya Nasara, ya. Dia tahu bahasa Persia, dia tahu bahasa-bahasa Persia. Sebab isi kita itu bukan bahasa Arab, ya, bahasa Persia. Maka Umar memanggil Ka'ab dan meminta kepada Ka'ab untuk menyalin ulang isi buku itu dengan bahasa Arab. Setelah diterjemahkan dengan bahasa Arab, maka diterjemahkanlah buku itu dengan dalam bahasa Arab, disalin kembali dalam bahasa Arab. Kata Abu'l-Aliya, fa'ana awal rajulin qara'ahu minal Arab. Maka saya, kata Abu'l-Aliya, tapi ini, saya orang yang pertama kali membaca apa isinya buku itu dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab saya yang pertama kali membacanya. Qara'tuhu mithlama aqra'ul Qur'an. Aku membaca isinya persis seperti aku membaca Al-Quran. Artinya dilakukan, ya, seperti membaca Al-Quran. Gitu. Fakultu li Abil Ali, maka aku pun berkata kepada Abul Ali. Khalid Ibn Dinar berkata kepada Abul Ali yang membaca tadi. Jadi katakan aku membaca seperti Al-Quran, artinya kemungkinan maknanya membaca seperti Al-Quran, dihafal, dihafalkan, ya. Maka nafihi, aku pun berkata kepada Abul Ali, apa isinya itu kitab, apa yang terdapat di dalamnya. Qala, maka Abul Ali mengatakan, siratukum, di dalamnya terdapat kisah kalian. Ditulis dalamnya kisah-kisah kalian nanti. Dan kisah sahabat. Ya. Ya, sebab ini memang orang, bukan orang biasa yang meninggal ini. Ya, makanya diceritakan nanti begini sahabat, akan datang nanti begini. Diceritakan dalam buku ini, kisah-kisah kalian. Wa umurukum, dan segala urusan-urusan kalian ditulis di situ. Wa duhuni kalamikum, dan disebutkan di dalam kitab buku itu tutur-tutur kata kalian, ucapan-ucapan kalian, anu kalian, dan seterusnya. Itu ya riwayat-riwayat sahabat, akan datang nanti setelah dia wafat. Setelah orang itu wafat, diceritakan kenapa nanti begini, begini, begini, begini. Baik. Wa ma huwa ka'inun ba'd, dan apa yang akan terjadi setelah wafatnya ini orang, ceritakan di buku itu. Ya. Kultum. Kemudian aku pun berkata, kepada Abu Al-Aliyah, "Madza sana'tum birrajul?" Terus apa yang kalian lakukan pada mayat itu? Apa yang kalian sahabat? Ini sahabat ya. Ada sahabat di situ. Dan di situ ada Abu Al-Aliyah tabi'in. Apa yang kalian lakukan dengan mayat itu? Kata Abu Al-Aliyah, "Hafarna lahu bin nahari 13 qabran mutafarriqah." Lihat. Di sini intinya pembahasan kita. Kata Abu Al-Aliyah, "Kami menggalikan." Ya. Jadi itu sudah lama meninggalnya itu laki-laki, tapi mereka awetkan. Mereka tidak kubur. Ya, maka kami, kata Abu Al-Aliyah bersama yang lainnya, kami menggali kuburan untuk dia, untuk mayat ini. Berapa lubang yang kami gali? Yang kami gali adalah 13 lubang, padahal satu yang meninggal. 13 lubang kami gali, dan kami gali setiap lubang itu terpencar-pencar. Bukan satu tempat, sana satu, sana satu, sana satu, semuanya jumlahnya 13. 13 lubang di mana? Subhanallah. Ya. Falamma kana al-lailu, maka tatkala datang malam hari, perhatikan. Jadi siangnya digali lubangnya, malam harinya datang, dufnahu, kami baru kubur itu mayat. Di malam hari kami kubur. Di malam hari. Supaya apa? Supaya tidak terlihat. Kan begitu. Kami bawa mayat itu kami kubur. Di malam. Wasawwaynal qubur. Setelah itu kami timbun. Yang kuburan yang lainnya 11 itu kami juga timbun. Kami juga timbun dan kami ratakan. Sawwayna, kami ratakan dan kami samakan. Tidak ada yang lebih tinggi, semuanya sama persis. Tidak ada perbedaan, tidak ada yang berbeda dari kuburan yang satu dengan sama semua 12 itu. Ya, tidak ada yang istimewa ini satu misalnya ini dua, tidak ada, sama semua. Dan semuanya rata. Tidak ada dibangun-bangun sesuatu, tidak ada dibangun. Rata. Dikubur, ditinggikan sedikit, yang kedua juga begitu, semuanya begitu. Kembali. Jadi, kenapa kami melakukan itu? Perhatikan sebabnya kenapa. Kata beliau, kulluha, semua kami sama ratakan, limu'ammihi ala nasi, agar tidak diketahui manusia, agar manusia tidak tahu. Pertama dikubur di malam hari supaya tidak dilihat di mana kuburannya, agar supaya manusia tidak tahu yang mana kuburannya ini. Ke-12 dan sama semua, tidak ada yang istimewa. Kalau diistimewakan satu, ini mungkin karena ini yang dikasih lobe-lobe, ini yang dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Nah, ini mungkin kuburannya. Ini sama semua, semua orang tidak tahu mana ini kuburannya ini. Sengaja dibuat seperti itu, semua orang tidak tahu yang mana kuburannya ini. Masya Allah. Lihat, itu sahabat. Jadi memang menyembunyikan identitas. Sembunyikan. La yang busunahu, agar supaya mereka tidak menggali kembali itu kuburan, supaya tidak digali. Paham ini? Kuntu, aku pun berkata, wa mayat dunami, apa sih sebenarnya keistimewaan laki-laki itu, mayat itu? Apa yang mereka harapkan sebenarnya? Ini ternyata laki-laki bukan laki-laki biasa. Perhatikan, qala, maka Abu Al-Aliyah berkata, kanatis sama, dulu tatkala as-sama langit, idza hubisat anhum, tidak turun hujan, tertahan hujan dari langit. Apa yang mereka lakukan? Barazu bisaririhi, maka mereka keluar membawa tempat tidurnya mayat tadi. Tempat tidurnya dibawa keluar. Faham ini? Itu kan mayat tadi di Baitul Mal ya. Ketika mereka ditimpa musim kemarau tidak hujan, maka mereka ambil tempat tidurnya, dibawa keluar. Setelah keluar tempat tidurnya, fayum turun hujan. Orang bilang karamah, karamah. Orang bilang karamah kan? Apa? Apa itu? karomah. Orang bilang karomah ya. Nah, nah ini memang ini bukan sembarang orang yang meninggal ini. Coba lihat tempat tidurnya saya dibawa keluar langsung punya. Karena ada orang begitu, songkonya saja datang ya. Nape suruh benda Pak Kiai, bosi. Sekarang untuk orang bilang begitu. Rasa. Nape songkonya apa? Depi suruh benda. Depi pana. Tadi kaya Napoli. Belum Kiai datang, baru songkonya sudah begitu. Masya Allah. Ini lihat ini amalan ini khususkan dia, subhanallah. Makanya ini orang yang meninggal ini tidak dikubur, betul-betul dikeramatkan. Coba bayangkan, kalau hujan dibawa keluar hujan betul, kalau tidak hujan dibawa tempat tidurnya hujan betul. Ini istidrat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti amalannya boleh betul-betul, karena itu tidak. Dibuat mereka lalai oleh Allah supaya semakin jauh dari agama, supaya tenggelam dalam kesyirikan, untuk kemudian mereka disiksa dengan siksaan yang sehebat-hebatnya oleh Allah. Ya. Kemudian faqultu man kuntum tadunnuna rajul. Maka aku pun berkata kepada siapa? Abul Arya, menurut kalian siapa laki-laki itu sebenarnya? Siapa dia sebenarnya? Maka Abul Arya mengatakan rijalun yuqalu lahu Daniyah. Dia adalah laki-laki yang di orang mengatakan, orang menamakan Daniyah. Jadi namanya Daniyah. Siapa itu Daniyah? Daniyah itu ikhwas kalian berselisih ulama. Ada yang mengatakan nabi dari kalangan Bani Israel, ada yang mengatakan orang soleh. Yang jelas salah satunya itu. Kalau bukan nabi, orang soleh. Lihat, ternyata mayat tadi orang soleh, minimalnya orang soleh atau dia nabi. Nah, ketika sahabat tahu itu nabi dan mereka begitu diperlakukan luar biasa oleh mereka, apa yang dilakukan sahabat? Dikubur mereka, dikubur dari yang ini ya. Dan ketika sahabat mengubur bagaimana? Coba lihat bagaimana sahabat mengubur. Disembunyikan, jangan diperlihatkan. Mundukan wajah tubuh mata. Ya, sejak kapan kamu dapati orang itu mati? Artinya sejak kapan matinya? Qala mundu 300 sana. Sudah meninggal sekitar 300 tahun yang lalu. Sekitar 300 tahun yang lalu meninggalnya, tapi masih awet. Diawetkan memang. Qultu ma kana taghayyara min syai'. Apakah ada yang berubah sedikit pun jasadnya? Ada berubah sedikit pun jasadnya? Maka Abu Ali mengatakan tidak ada. Tidak ada sedikit pun yang berubah jasadnya illa syu'airatin min qatar. Kecuali sedikit rambutnya di bagian leher. Ya mungkin rambutnya panjang hilang sedikit gugur. Yang lainnya tidak ada yang berubah. Jenggot ada, semua ada. Ya, inna luhumal anbiya'i la tablihal ardu. Kenapa? Sebab jasadnya, dagingnya para nabi itu tidak dimakan oleh tanah. Ini menunjukkan nabi ya. Ya, dan boleh jadi tidak ada pengawet sebab jasad para nabi itu tidak dimakan oleh tanah, dia akan utuh terus. Nabi sallallahu alaihi wasallam jasadnya kita harus yakin itu utuh di bawah bumi, utuh itu. Utuh. Makanya banyak orang yang mau mencuri jasadnya nabi kan begitu. Utuh jasadnya Rasul. Semua jasadnya nabi itu tidak dimakan oleh tanah. Dan ini pendapat ulama mengatakan bahwa Daniel ini termasuk nabi. Lihat di kelas kalian bagaimana para as-salaf memperlakukan orang-orang soleh yang dikultuskan. Apakah kuburannya dibangun? Tidak. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Tapi hadhil kisah, di dalam kisah ini ma fa'alahu al-muhajirun wal ansar radhiyallahu anhum min ta'miyati qabrihi li alla yuftaqalu bihi." Ya, di dalam kisah ini terdapat ya, bisa kita lihat bagaimana perlakuan sahabat Muhajir dan Ansar ketika mereka menyembunyikan kuburannya. Supaya apa? Supaya tidak terfitnah manusia. Supaya tidak terfitnah manusia, walam yubarizuhu du'a indahu at-tabarruk bihi. Dan mereka, para sahabat Muhajir dan Ansar, tidak menampakkan kuburannya untuk bisa berdoa di dekatnya dan meminta berkat kepadanya. Tidak, tidak dinampakkan. Kenapa itu semua untuk apa? Untuk satu dari untuk menutup celah. Seperti itu kuburan orang saleh, jangan dimuliakan, jangan dikultuskan, jangan dibanguni, jangan diseterusnya dan seterusnya. Khairul Azzaullah, ini yang bisa kita tampilkan pada kesempatan ini, insyaAllah ta'ala. Kita lanjutkan hadis berikutnya pada pertemuan berikutnya. Apa nama kitab Al-Muwatta versi Indonesia, Ustaz? Ya, kalau diterjemahkan, terjemahannya Al-Muwatta juga namanya, kitab Al-Muwatta. Ya, diberi judul terjemahan Al-Muwatta. Paham ya? Baik. Wallahu a'lam, saudara terjemahannya ini. Kitab Al-Muwatta sudah ada terjemahannya. Kecuali syarahnya ya itu mungkin terjemahannya belum, karena dia panjang sekali ya, berjilid-jilid. Iya. Apakah termasuk akad riba jika panitia lisan kita berikan duluan naik? Tapi kami anggota semua setuju karena tugas tidak apa-apa ini. Dia duluan tidak apa-apa. Tetap ya, dikasih duluan. Kalau dia lebih butuh, ini tidak apa-apa. Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah termasuk syirik kita menyukai menonton bola? Apakah termasuk syirik kita menyukai nonton bola atau fans kepada klub bola dalam rangka hanya hobi saja, Ustaz? Tidak syirik di sini, tidak syirik nonton bola, tidak syirik. Ya, cuma nonton bola ini diberikan batasan oleh ulama. Para ulama memberikan batasan. Disebutkan dalam fatwa al-lajnah, ada fatwa al-lajnah ad-daimah, fatwa majelis ulama Saudi Arabia tentang masalah bola. Di dalam fatwa itu dikatakan, ya boleh saja main bola dan nonton bola selama memenuhi syarat. Ada syaratnya baru boleh. Syarat yang saya ingat syaratnya itu tidak boleh ada campur baur. Tidak boleh ada campur baur laki-laki dan wanita. Jadi kalau di stadion semuanya laki-laki boleh. Boleh. Itu syaratnya. Makanya kalau kita ingin main bola futsal ya, kalau kita laki-laki semuanya boleh saja, tidak masalah. Sebab itu syarat yang disebutkan oleh fatwa al-lajnah. Tidak ada campur baur di situ antara laki-laki dan wanita. Boleh, tidak masalah. Yang kedua, syarat yang kedua, menutup aurat. Pemain bolanya menutup aurat. Kan begitu. Kapan dia tidak menutup aurat, maka tidak boleh main bola kalau tidak menutup aurat. Aurat laki-laki yang mana? Aurat laki-laki, hah? Antara pusar dan lutut yang harus ditutupi. Jadi paha itu termasuk aurat. Jadi pemain bola itu harus celananya di bawah lutut, harus begitu. Itu syaratnya untuk bisa main bola. Sebab aurat itu harus ditutup. Kalau terpenuhi syaratnya boleh. Ya. Bagaimana kalau bukan kita yang main, Ustaz? Dia yang main, ya tidak boleh kita lihat, sebab tidak boleh melihat aurat laki-laki. Jangan mengira aurat perempuan yang tidak boleh. Aurat sesama laki-laki tidak boleh dilihat. Dan aurat laki-laki itu paha, tidak boleh dilihat auratnya, pahanya kemana, tidak boleh. Kalau dilihat harus tidak boleh, tutup paha itu. Laki-laki, dia laki-laki. sekarang itu banyak laki-laki suka sama laki-laki. Kan begini. Makanya ditutup itu paha itu. Hitam ji, enggak apa-apa. Biar hitam, tutup. Paham ya? Itu syaratnya ikhlas sekalian. Itu syaratnya. Jadi pertama syaratnya apa? Tutup aurat. Main bola tutup aurat. Ya, kemudian jangan campur baur laki-laki dan wanita. Kemudian yang ketiga, jangan melalaikan dari kewajiban. Tidak boleh melalaikan dari kewajiban. Kalau terpenuhi syaratnya boleh. Maka silakan main bola kalau terpenuhi syaratnya, silakan nonton bola kalau terpenuhi syaratnya. Tadi. Adapun fans menjadi pencinta, mencintai klub, ya itu perlu lihat klub yang dicintai klub apa. Kalau PSM, ya Muslim di dalamnya, ya mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau dicintai apa yang kafir-kafir itu, ah? Seperti apa contohnya Barcelona, orang kafir semua di situ. Kita mau cinta kepada fans, itu tidak boleh ikhlas sekalian. Hati-hati. Saya ingatkan kepada antum, itu tidak boleh fans kepada klub-klub orang kafir. Cinta kepada klub-klub yang telah dulu. Makanya lebih baik jangan nonton bola. Kesenangan kita tidak usah. Kalau mau bermain boleh ya, kita saja bermain. Saya nonton di antara kita. Jangan nonton mereka. Piala dunia. Subhanallah. Banyak kerusakan di situ ikhwan sekalian. Nonton piala dunia. Banyak kerusakannya. Itu tadi melihat aurat. Campur baur di dalamnya, kadang muncul yang seksinya di dalam, kan begitu ya? Tidak mungkin ya? Palingkan pandangan dulu, tidak bisa begitu, mesti terlihat. Yang kita lihat orang kafir, lihat ikhwah sekalian, ada sebuah atar, subhanallah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, itu ketika bertemu dengan orang Nasara, itu ditutup matanya, itu Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad bertemu dengan orang Nasara dan Muslim, aghmadha 'ainayhi. Imam Ahmad menutup rapat matanya. Ketika beliau ditanya, "Kenapa kamu tutup mata?" Kata beliau, "Aku tidak sanggup melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Tidak sanggup aku melihat." Itu seorang imam yang kokoh akidahnya, yang mantap imannya, yang hebat al-wala wal-bara'nya kepada orang kafir. Seperti itu ya, seperti itu. Bukan berarti kita ketemu mereka begitu juga, ya, tapi itu gambaran dari seorang imam yang memiliki iman yang sangat kokoh tauhid dan akidahnya, yang sangat mengerti hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasara itu sangat merusak hak Allah. Aku tidak sanggup melihat mereka sebab mereka telah berdusta atas nama Allah, mengatakan Allah punya anak, Yesus adalah Tuhan. Itu kan luar biasa. Aku tidak sanggup melihatnya, kata Imam Ahmad. Nah, ini kita bukan lagi melihat pencintanya, subhanallah. Maka asalnya ya kita harus ubah. Ya, kita sudah berhijrah ikhwan sekalian, jangan kita bawa-bawa zaman jahiliyah kita ke dalam sunnah. Berusaha untuk kita rubah diri kita. Ya bukan berarti tidak kita suka bola, berhenti bola, enggak. Itu tadi, boleh nonton bola, boleh kita main bola. Selama syarat kita terpenuhi, kan bisa kita main bola sama ikhwah. Tutup aurat, pakai sarung. Saya ingat sekali dulu. Ya, itu mondok, Masya Allah. Ya. Semua ikhwah pakai sarung main bola. Tidak apa-apa. Pas kalian kita nonton, dia tidak apa-apa nonton mereka main bola, bagus, tidak apa-apa. Di hari raya kita bersenang-senang main bola sama-sama, tidak apa-apa. Yang penting jangan masuk di stadion. Stadion sana baru disiar, diliput, kagak loh gitu. Tapi tidak apa-apa kesini. Cuma yang menjadi pertanyaannya tadi yang menjadi fansnya, fans klub-klub bola orang kafir, sebaiknya jangan. Ya, tidak rugi juga kalau kita tidak jadi fansnya. Cukup dulu saja. Subhanallahumma wa bihamdih, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.